Kita masih pada pembahasan perkara-perkara yang makruh, yang tidak disenangi untuk dilakukan ketika orang menunaikan sholat. Terakhir yang kita ambil adalah al-iqa, duduk dengan cara iqa. Ada tiga cara, barakallahu fikum. Kemudian perkara selanjutnya, waftirasu dhira'aihi sajidan, menidurkan dua lengannya ketika sujud. Menidurkan itu adalah apa? Menempelkan dua lengannya ketika sujud. Ini lengan, barakallahu fikum. Ketika sujud ditempelkan. Ditempelkan. Ini iftirash. Iftirashu dhira'i. Menempelkan dua lengan ketika sujud. Barakallahu fikum. Ini adalah perkara yang makruh. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalb." Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang kita untuk menidurkan lengan kita seperti anjing menidurkan lengannya. Anjing itu barakallahu fikum, kalau dia enggak berdiri, dia duduk. Duduknya itu bagaimana barakallahu fikum? Tangan ataupun kaki depan berdiri, kaki belakang apa? Ditekuk. Nah, ketika dia tidur barakallahu fikum, ketika dia itu tidur, maka kedua lengannya apa? Menempel ke tanah. Kemudian barakallahu fikum, kedua kaki belakangnya apa? Membuka. Jadi barakallahu fikum, di antara kaifiyah tata cara sujud yang tidak disenangi adalah membuka kaki belakang, menidurkan ke tangan kedua tangannya. Ada yang mencoba untuk praktekkan? Fadil. Menghadap ke sana. Iya, ke sana. Nah. Iya. Kaki belakang dibuka. Nah, yang demikiannya adalah sujud yang tidak disenangi. Kaki belakang dibuka, tangannya apa? Ditidurkan. Terlebih lagi ketika tangannya itu apa? Melebihi kepala, panjang. Barakallahu fikum. Yang benar gimana? Diperdirikan. Coba diperdirikan. Baik, barakallahu fikum. Kaki belakang ditutup, lengannya tidak menempel kemana? Ke tanah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Ketika kita menidurkan, ini namanya apa? Iftirash. Ka iftirashil kalb. Menidurkan seperti tidurnya apa? Anjing. Idza kana tashabbu bil hayawan fi ghairi shalah madhmuman fa fi sholati min babil aula. Kalau mengikuti binatang ketika di luar salat itu tercela, maka terlebih lagi ketika apa? Mengikuti binatang ketika apa? Salat. Artinya barakallahu fikum, sholat gak sholat, kalau mencontoh mengikuti binatang, itu adalah apa? Tasyabbuh dan binatang itu adalah perbuatan yang madmum, adalah perbuatan yang tidak disenangi. Oleh karena itu barakallahu fikum, jangan kita lakukan sujud seperti itu tadi. Kakinya belakang nutup, tangannya tidur juga enggak. Juga apa teh? Tidak. Tetap keduanya diangkat. Keduanya diangkat. Lebih utama lagi barakallahu fikum ketika kakinya apa? Ditutupkan. Betul-betul berupaya menjauhi dari kaifiyah, dari tata cara anjing dia apa? Iftarish dia. Duduk. Barakallahu fikum. Perkara selanjutnya, wa yakuna hakinan, dan sholat dengan kondisi hakinan. Hakin barakallahu fikum adalah menahan ima, buang air kecil atau buang air besar atau buang angin. Menahan apa? Pipis, kencing, BAB atau kentut. Ini barakallahu fikum perkaranya, perkaranya adalah apa? Makruh. Wa ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan haram hukumnya. Sebagian ulama mengatakan apa? Haram hukumnya. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan la salata fi hadrati ta'am wa la huwa yudafi al akhbathan. Enggak ada salat bagi orang yang dia salat ketika makanan sudah disajikan, dan tidak ada salat pula bagi orang yang menahan apa? Akhbathan. Buang air besar ataupun buang air kecil ataupun kentut. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah taala, wa min al ulama man harramaha. Ada dari ulama yang mengharamkan perbuatan tadi. Wa qala inna salata la tasihu ma mudafa'atil akhbathan, dan mereka mengatakan dikarenakan salat tidak sah dengan menahan apa? Dua tadi. Menahan buang air besar atau menahan buang air kecil ataupun apa, menahan kentut. Barakallahu fikum. Hakin, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ay yukrahu ay yusalli wa huwa hakinun wal hakin wal muhtaj ila al baul. Yang dikatakan an hakin adalah orang yang ingin apa, buang air kencing. Li'anna Nabi alaihi salatu wasalam naha 'an as-salah fi hadrati ta'am wa aw wa huwa yudafi al akhbathan. Dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wasalam naha, melarang. Yang namanya larangan barakallahu fikum, hukum asalnya apa? Litahrim, hukum asalnya untuk perkara yang haram. Banyak sekali hikmah disebutkan oleh para ulama. Banyak sekali hikmah disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Minimalnya barakallahu fikum dalam bab sholat adalah apa? Menghilangkan ruh dari sholat tersebut. Enggak khusyuk. Enggak tumakninah. Apalagi barakallahu fikum, pernah melakukan hal ini? Pernah? Tayyib barakallahu fikum. Kalau kita melihat anak kecil, dia barakallahu lagi pengin pipis, dia tahan-tahan, kan gelisah. Entah kakinya dipegang-pegang atau tangannya yang lainnya barakallahu fikum. Khawatir akan apa? Keluar. Artinya dia betul-betul tidak bisa apa? Memikirkan selain itu. Yang dia pikirkan adalah bagaimana menahan supaya air kencingnya tidak keluar atau supaya apa, BAB-nya tidak keluar barakallahu fikum. Oleh karena itu hal itu sudah dilarang. Nah, Rasul melarang perbuatan tadi barakallahu fikum. Dalam masalah ini ada taujihat, arahan-arahan dari para ulama. Kalau seandainya ada seseorang dia sudah berwudu tetapi air sangat sedikit. Kalau batal lagi, misal dia buang air besar, dia gunakan untuk apa? Cebok. Dia enggak punya air untuk wudu. Dia tidak punya air untuk wudu. Barakallahu fikum, apa yang harus dilakukan oleh dia? Dia menahan buang air besarnya sampai dia selesai sholat, atau dia ke belakang buang air besar kemudian dia cebok, setelah itu tidak punya air wudu, dia bertayamum? Mana yang dilakukan barakallahu fikum? Di sini dijelaskan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala. Idza qala qail, kalau ada orang yang mengatakan rajulun ala wudu wa huwa yudafil baul aw rih, lakin law qada hajatahu lam yakun indahu ma yatawaddahu bihi. Fal naqul ikdi hajataka wa tayammam lis-salat aw naqul salli wa anta mudafil akhbathain. Bila ada seorang dia sudah berwudu, kemudian dia pingin buang air besar, pingin buang air kecil, atau dia pingin kentut. Namun kalau seandainya dia ke kamar mandi tadi, atau dia kentut, atau dia buang air besar, barakallahu fikum, dia setelah itu tidak punya air untuk berwudu. Apakah kita harus katakan kepada dia, engkau tetap harus buang air besar, engkau tetap harus tunaikan keperluanmu tadi, dan kalau engkau mau sholat, sholat dengan tayamum? Atau kita katakan, sholatlah engkau dalam kondisi menahan itu. Kenapa? Kalau engkau buang, maka engkau tidak punya apa? air untuk berwudu. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-jawab ikdi hajataka wa tayammum. Tunaikan hajahmu, salat dengan tayammum. Salatlah dengan apa? Tayammum. Kenapa? Dikarenakan barakallahu fikum wala dikarenakan wassalah as-salah bitayammum la tukrah. Salat dengan tayammum makruh enggak? Salat dengan tayammum makruh enggak? Jawabnya tidak. Tidak makruh kan? Salat dengan tayammum sah, enggak makruh. Tetapi salat dengan menahan buang air besar ataupun buang air kecil makruh tidak? Jawabnya apa? Makruh. Oleh karena itu, karena ini makruh, ini sah, maka kita harus pilih apa? Yang sah tadi barakallahu fikum. Kalau ini mungkin gampang. Wis tayammum lah. Mau enggak ada air, bagaimana lagi? Air cuma satu gelas. Kita gunakan untuk apa ini? Untuk cebok, enggak punya air. Setelahnya untuk berwudu. Untuk berwudu, enggak punya air untuk cebok. Pernah barakallahu fikum dalam kitab Al-Adqiyah. Al-Adqiyah, Adqiyah itu apa? Zaki, orang-orang yang cerdas. Ada orang makan satu biji kurma, kemudian ditaruh dalam mulut. Kalau saya keluarkan, istri saya yang pertama saya cerai. Kalau saya makan, istri saya yang kedua saya cerai. Biar enggak tercerai dua-duanya, yang mana? Saya makan, saya cerai. Ini namanya apa? Talak bitalik. Talak tapi tergantung. Tergantung karena sebab, sebab. Yaitu makan tadi. Kalau sampai kemakan, dia saya cerai. Kalau sampai keluar, dia yang saya cerai. Semua dikemu selamanya. Baik gitu. Nanti gimana barakallahu fikum? Mulut saya dong. Ya lama-lama luntur kan habis. Di dalam kitab Al-Ghiyah tersebut barakallahu fikum, dimakan setengah, dibuang setengah. Yang dimakan apa? Setengah. Setengahnya apa? Dibuang. Kan dia enggak membuang kurma tadi, enggak juga apa? Memakan kurma, kurma tadi. Ini dalam apa? Kitab Al-Adqiyah. Buku yang menceritakan orang-orang yang cerdas menyelesaikan apa mah masalahnya. Barakallahu fikum. Begitu pula dalam masalah seperti ini. Ini satu gelas. Kalau saya gunakan untuk cebok, enggak punya air untuk berwudu. Kalau saya gunakan untuk berwudu, enggak punya air untuk cebok. Apa yang harus saya lakukan? Gunakan untuk cebok tayamum. Gunakan untuk cebok, kemudian apa? Tayamum. Atau sebaliknya, istijmar, bersihkan dengan apa? Batuk, kemudian apa? Gunakan untuk berwudu. Mohon barakallahu fikum. Baik. Syai'un qalil, sesuatu yang sedikit apa? Dimaafkan. Ma'fu, dimaafkan barakallahu fikum. Kita ketika istijmar bisa enggak sampai bersih total? Seperti kita menggunakan apa? Air, bersih bisa enggak? Jawabnya tidak mungkin. Jawabnya apa? Tidak. Tidak mungkin. Kalau kita gosok terus ya lecet, luka, berdarah. Jawabnya tidak, tidak mungkin. Berarti masih ada sisa najis enggak? Buktinya apa? Rih. Baunya tidak apa? Hilang. Baunya tidak, tidak hilang. Nah, ini barakallahu fikum salah satu dalil syai'un qalil ma'fuun, sesuatu yang sedikit tadi yang tidak mungkin untuk dihilangkan itu dimaafkan. Itu deh. Maafkan. Barakallahu fikum. Kita enggak bisa menyelesaikan sesuatu yang sedikit itu. Maafu barakallahu fikum, dimaafkan. Kenapa? Kenapa barakallahu fikum? Karena enggak mungkin. Sesuatu tidak, tidak mungkin. Dalilnya adalah apa? Dalam masalah al-istijmar. Kita barakallahu fikum salat. Ini misal masjid penuh barakallahu fikum. Kemudian ada yang salat di halaman. Enggak ada tikar. Sah enggak? Sah. Itu kan depannya kamar mandi. Orang keluar habis buang air kecil, habis apa segala macam. Sendalnya, kakinya, atau anak-anak kecil barakallahu fikum dia main segala macam. Ada kemungkinan najis enggak? Ada kemungkinan najis enggak? Jawabannya ada, tetapi ma'fu, dimaafkan. Kenapa? sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dan bendanya tadi adalah apa? Sesuatu yang samar. Barakallahu fikum. Perkara yang kedua. Laqala qail innahu hafinun wa yasa an inqada hajatahu. Dia orang yang menahan buang air besar ataupun buang air kecil. Kalau seandainya dia barakallahu fikum menunaikan hajahnya tadi, dia buang air besar atau dia buang air kecil barakallahu fikum, tafutuhu shalah. Dia akan kehilangan salat. Salat apa? Salatul jamaah, salat jamaah. Apa yang harus dia lakukan? Fa hal yusalli hakinan yudrikal jamaah aw yaqdi hajatahu wa la fatadhul jamaah. Apakah yang harus dia lakukan? Apakah dia sholat dalam kondisi apa? Menahan buang air kecil, buang air besar demi mendapatkan sholat berjamaah? Ataukah dia apa? Tetap ke belakang walaupun harus ketinggalan apa? Jamaah. Mana kalau yang panjenengan pilih? Barakallahu fikum. Mana yang panjenengan pilih? Sholat jamaah atau ke belakang? Salat jamaah. Padahal barakallahu fikum Rasulullah sallallahu wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, "Idza maridul 'abdu wa safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Bila seorang insan dia sakit atau safar, tetap dicatat bagi dia pahala apa? Pahala amalan yang biasa dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia tidak safar. Maka dari hadis ini sebagai kata kunci bahwa yang harus dilakukan dia adalah apa? Tunaikan hajahnya. Kalaupun enggak dapat salat berjamaah, pahalanya apa? Pahalanya apa? Salat berjamaah. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kebiasaan untuk salat berjamaah. Kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, yaqdi hajatahu ke belakang. Jangan ke depan, ke belakang. Apa maksudnya? Buang air besar ataupun buang air kecil, silakan. Setelah itu wayatawaddo, setelah itu berwudu. Walau fatadhul jamaah, walaupun dia kehilangan sholat berjamaah tadi. Li'anna hadza udrun, karena ini adalah sebuah apa? Oh, uzur. Barakallahu fikum. Ini uzur mau gimana lagi? Mau gimana? Gimana lagi? Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Yang dipentingkan itu adalah apa? Pahalanya. Panjenengan mengedepankan ibadahnya atau mengedepankan pahalanya? Mengedepankan amalannya atau mengedepankan pahalanya? Bukan amalan. Pahala kan barakallahu fikum. Kan banyak dari manusia yang dia tidak beramal tapi dapat pahala. Karena apa? Hadis tadi. Karena hadis tadi. Dia biasa barakallahu fikum salatnya di masjid. Karena hujan dia salatnya di rumah. Dia enggak mengamalkan salat berjamaah di masjid, dia tunaikan salat di rumah, dapat pahala. Pahalanya apa? Salat berjamaah. Ini keistimewaan. Ini kan keistimewaannya. Yang terpenting bagi kita adalah apa? Pahala. Bukan kita ngejar kita harus mengamalkan ini, tetapi apa? Bagaimana kita mendapatkan pahala? Cara mendapat pahala adalah dengan mencontoh Rasulullah. Mencontoh Rasulullah, Rasul terkadang melakukan, Rasul terkadang apa? Ma? Meninggalkan. Contoh salat sunnah qobliyah ba'diyah fis safar. Salat sunnah sebelum atau sesudah salat wajib ketika apa? Safar. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Dikerjakan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Dapat pahala atau tidak? Tetap dapat pahala. Ini di situ barakallahu fikum. Intinya di situ. Barakallahu fikum. Kalau seandainya di akhir sholat, di rakaat terakhir, pengin buang air besar misal, atau pengin kentut, atau pengin buang air kecil, dipertahankan sholatnya karena sudah 3 rakaat atau keluar? Ini sudah 3 rakaat tapi kebeletnya misalnya barakallahu fikum. Dipertahankan atau keluar? Karena yang paling penting bagi kita itu apa? pahala ya keluar. Ya kan? Keluar. Yang kita cari itu apa? Bukan tertunaikannya, tetapi kita mendapatkan apa? Pahalanya. Kamin unas, berapa banyak dari manusia dia menunaikan ibadah tapi tidak mendapatkan apa? Pahala. Dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang dilakukan itu zahiriahnya saja, nampak. Nampak dari luarnya saja, lahiriahnya saja. Batinnya dia tidak mendapatkannya. Ini barakallahu fikum, yang paling penting. Yang kita kejar adalah pahalanya, bukan tertunaikan perbuatan tersebut. Ya kan demi selesai. Tidak barakallahu fikum. Kalau selesai enggak ada pahala untuk apa? Kalau selesai enggak ada pahala untuk apa? Barakallahu fikum. Sekarang barakallahu fikum. Masalah yang ketiga dibahas oleh Syekh Nasir rahimahullah taala. Innal waqta qad dhaqa. Waktunya sudah mepet sekali. Karena apa? Karena subah udzur syar'i. Karena subah udzur syar'i. Wa huwa al'an yudafi'u ahadal akhbathain. Dan dia sekarang kondisinya di antara dua hal. Yang pertama, waktunya sudah mepet sekali. 5 menit lagi bubar waktunya selesai. Barakallahu fikum. Di satu waktu itu dia menahan apa? BAB. Kalau kentut kan pendek, selesai. Ini buang air besar. Yang butuh waktu berapa menit? Setengah jam. Barakallahu fikum. Kalau seandainya dia buang air besar, sudah habis waktu sholatnya. Kalau seandainya dia tetap sholat, dia menahan apa? Al akhwatain tadi. Dia harus dia menahan diri untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Kalau panjenengan yang mana? Eh? Sholat. Yang penting amalan gitu ya, bukan pahala. Barakallahu fikum. Fa in qada hajatahu wa tawadda kharajal waqtu. Kalau dia buang air besar, kemudian setelah itu dia berwudu, maka hilang waktunya. Wa in shalla qabla khurujil waqt shalla wa huwa yudafil ahwathain. Kalau dia tetap salat dalam kondisi tadi, maka dia salat dalam kondisi apa? Pengin buang air besar. Fa hal yusalli wa huwa yudafil ahwathain aw yaqdi hajatahu wa yusalli walla ba'dal waqt. Apakah dia harus sholat dalam keadaan menahan buang air besar atau buang air kecil ataupun apa? Buang angin. Ataukah dia harus menunaikan keperluannya tadi, setelah itu sholat di luar waktu. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, di sini ada dua hal. In kanatis shalah tujma lima ba'daha. Kalau sholatnya adalah sholat yang bisa dijamak dengan setelahnya, berarti sholat apa? Sholat yang bisa dijamak dengan setelahnya, sholat zuhur dan sholat maghrib. Kalau kondisinya itu di sholat zuhur atau kondisinya di sholat apa? Asar. Maka ini mudah. Apa itu barakallahu fikum? Ke belakang setelah itu jamak sholatnya dengan jamak takhir. Iya kan? Selesai masalahnya. Mau sholat zuhur waktunya hampir habis, tapi pingin BAB. Sudah BAB aja. Setelah itu apa? Sholat zuhur di waktu asar sekalian dijamak dengan waktu atau sekalian dijamak dengan sholat asar. Begitu pula sholat maghrib. Sudah menjelang isya, maka barakallahu fikum, tunaikan hajahmu. Setelah itu engkau sholat. Lu waktunya sudah habis. Ya gampang, sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Kenapa? Karena ini sholat yang bisa dijamak dengan setelahnya. Barakallahu fikum, bisa dipahami? Nah sekarang kalau sebaliknya, berarti sholat apa? Sholat asar dan sholat apa? Isya. Sholat asar, sholat zuhurnya sudah ditunaikan. Sholat asar bisa gak dijamak dengan sholat maghrib? Gak bisa. Nah apa yang harus kita lakukan dalam sholat ini? Barakallahu fikum. Di sini kata saya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, in kanatis salatu tujma lima ba'da falyakti hajatahu wa yanwil jam'. Kalau salat itu adalah salat yang bisa dijamak dengan salat setelahnya, maka tunaikan hajahmu setelah itu salat dengan niat jamak. Lian al jama' fi hadhil hal jais, karena menjamak dalam kondisi seperti ini boleh. Wa in lam takun tujma' ma ba'daha kama qala kama law kana dhalika fi salatil fajri aw fi salatil asri aw fi salatil isya falil ulama fi hadhil mas'alah qawlan. Kalau seandainya salat itu salat yang tidak bisa dijamak dengan setelahnya, salat subuh atau salat asar enggak bisa dijamak dengan maghrib atau salat isya, nah para ulama di sini ada dua pendapat. Para ulama di sini ada dua pendapat. Bisa nulisnya. Kalau yang pertama apa? Salat yang bisa dijamak. Ada iskal? Ada masalah? Enggak ada, langsung bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalau salat yang tidak bisa dijamak dengan setelahnya, salat subuh enggak bisa dijamak dengan salat zuhur, salat apa? Asar enggak bisa dijamak dengan salat maghrib, salat isya tidak bisa dijamak dengan salat subuh. Maka untuk salat-salat ini para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, wa huwa qaulul jumhur, dan ini pendapat mayoritas para ulama. Annahu yusalli walau ma'a mudafa'atil ahbathain hifadzan 'alal waqt. Dia tetap salat walaupun harus menahan buang hajat tadi, demi menjaga waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu bagi orang-orang yang beriman sudah ditentukan waktunya, sehingga tidak boleh salat di luar waktu, harus walaupun dengan kondisi menahan apa buang hajat tetap salat dia. Ini pendapatnya siapa? Mayoritas para ulama. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua. Yaqdi hajatahu wa yusalli wa la kharaja al-waqtu. Dia tetap harus buang hajat, tetap dia selesaikan keperluannya tadi. Buang air besar ataupun buang air kecil atau apa, tentu selesaikan. Kemudian barakallahu fikum, setelah itu baru dia salat. Walaupun salatnya di luar waktu. Kata saya, wa hadzal qawlu aqrabu ila qawaidis syar'iyyah. Pendapat inilah yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah syar'i. Pendapat ini yang lebih mendekati kepada apa? Kaidah-kaidah syar'i. Kenapa? Li'anna hadza bila syak minal yusri, karena ini tidak diragukan adalah dari kemudahan yang Allah mudahkan bagi siapa? Hamba-hambanya. Fa inna ma'al usri yusra, dalam kesulitan ada kemudahan. Ini mungkin menang lagi, sulit. Bisa jadi barangkali lagi sholat ngompol, mungkin gak? Atau lagi sholat saking menahannya demi menjaga waktu sholat tadi, kemudian apa? Keluar, tambah parah tidak? Tambah parah. Ini fa inna ma'al usri yusra, kata Syekh, wa hadzal qaul aqrab ila qawaid syar'iyyah. Pendapat inilah yang lebih dekat kepada pendapat pada apa? Kaidah-kaidah syar'i. Jadi mana menurut Syekh Nutaimin? Yang kedua. Gimana yang kedua? Tunaikan hajatmu baru apa? Salat. Nah, barakallahu fikum. Kalau panjenengan bangun tidurnya rada telat, kemudian punya kebiasaan kalau bangun tidur ke belakang, ke belakangnya cukup lama, setengah jam misalnya, rada telat sekarang, orang sudah komat baru bangun, ini pengin buang air besar. Kalau seandainya dia buang air besar setengah jam, selesai gak waktunya? Habis kan, bubar. Keluar dari kamar mandi sudah apa? Warna merah di langit sudah sangat sangat terang. Ini kalau pokoknya kepingin, kalau saya ke kamar mandi dulu habis waktunya, karena bangunnya sudah komat. Kalau saya sholat dulu nggak tahan. Pilih yang mana barakallahu fikum? Fa inna ma'al usri yusra. Mohon barakallahu fikum. Ini dijelaskan oleh siapa? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Tapi kalau menurut pendapat jumhur ulama, salat. Kenapa? Kalau sampai enggak salat, waktu salat habis. Oh, tapi pengin biar tetap salat. Demi menjaga apa? Waktu salat pada apa? Waktunya. Paham barakallahu fikum. Baik. Tapi ingat barakallahu fikum, kita belajar fikih itu bukan cari yang enak-enak, bukan barakallahu fikum. Kita mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mendalami ilmu fikih barakallahu fikum, maka kita akan mendapati begitu luas pendapat penjelasan-penjelasan para ulama. Kalau kita belajarnya bukan karena apa? Keimanan kita kepada Allah, mencari ketakwaan kepada Allah, maka kita akan mencari yang seenak kita. Oh, boleh. Kenapa boleh? Yang penting kan ada ulamanya. Ya gitu ya. Oh, kalau sekarang lagi barakallahu fikum. Foto-foto boleh, kenapa enggak? Tuh lihat. Saya Soleh Fauzan ada di video. Tuh jelas tuh, banyak sekali ya. Repot kita barakallahu fikum. Kita memilih sesuatu bukan karena apa? Enaknya, tetapi karena mencari ketakwaan kepada Allah. Loh, ini buktinya mencari enaknya dalam rangka mencari kekhusyuan di dalam apa? Ibadah. Orang ketika sholat kan harus menghayati, ya tidak barakallahu fikum? Harus menghayati. Ketika dia sholat harus betul-betul dihayati barakallahu fikum, bukan cuma sebatas gerakan-gerakan saja. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Sifatus Shalah, kitab yang membahas tentang tata cara sholat, setiap gerakan dan bacaan beliau padukan dan beliau sebutkan hikmah-hikmahnya. Ketika seorang sholat takbir mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangannya. Kemudian setelah mengangkat kedua tangannya, dia letakkan di dadanya misal. Dalam kondisi dia berdiri, tiga rangkaian perbuatan. Berdiri, mengangkat kedua tangan, setelah itu meletakkan kedua tangannya di mana? Di dadanya. Barakallahu fikum. Ada hikmahnya enggak? Hah? Ada hikmahnya enggak? Kalau sujud kan jelas ya, subhana rabbiyal a'la. Jelas apa maksudnya barakallahu fikum? Kita sedang merendahkan diri, menyebut apa? Zat yang maha tinggi. Ini loh, aku sedang rendahnya luar biasa. Dalam bab merendahkan diri di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita rukuk kan jelas sekali. Apa kalau yang bacanya? Subhana rabbiyal azim. Maksud si Rabbku yang maha agung. Ini kita lagi menunduk, sedang menghormati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang takbir Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Bagaimana cara memadukan dengan Allahu Akbar dan mengangkat kedua tangan sambil berdiri barakallahu fikum? Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hikmah di balik itu adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika kita mengangkat kedua tangan menunjukkan kita itu shagir, sesuatu yang sangat kecil. Kita sedang merendahkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengucapkan Allahu Akbar kemudian kita mengangkat kedua tangan. Takribul faham saja barakallahu fikum. Panjangan kalau ditodong dengan senjata, apa yang menyerahkan? Kenapa? Hah? Menyerah. Menunjukkan kondisi kita, ya kamu kuat, saya lemah. Kayak gitu kan? Kamu kuat, saya lah lemah, kamu besar, saya kecil. Oh, barakallahu fikum. Kita takbir, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Allah itu maha besar. Bukan kita samakan Allah dengan orang yang menodong, bukan barakallahu fikum. Mengangkat tangan, kedua tangan, itu menunjukkan kita itu apa? Rendah. Menunjukkan kita itu apa? Rendah. Kita kecil, kita kalah. Kita sesuatu yang apa? Tidak ada nilainya. Oleh karena itu bacaannya apa? Allah yang maha besar. Allah yang maha besar. Setiap ungkapan apa? Tanggal Allah maha besar. Kita mengangkat kedua tangan kita. Ini barakallahu fikum. Dengan berdiri, dengan meletakkan kedua tangan di mana? Di atas dada. Itu semua dipadukan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan hikmah-hikmahnya. Beliau tulis dalam kitab Kitabus Shalah. Barakallahu fikum, beli kitab tersebut, bacalah panjenengan. Kalau bahasa Arab ternyata kitabnya, belajar bahasa Arab supaya apa? Bisa membaca apa hikmah sebenarnya sih. Barakallahu fikum. Itu kan sebuah apa namanya? Harta karun ibaratnya, barakallahu fikum, panjenengan beli, panjenengan simpen. 1 tahun lagi saya buka ini kitab. saya baca. Apa maksudnya? Selama satu tahun saya akan berburu. Bahasa? Bahasa Arab. Oh maksudnya itu toh. Oh maksudnya itu. Kapan barakallahu fikum? Setelah satu tahun. Loh ya kelamaan, minta bacain aja sama ustaz. Belum tentu apa? Ustaznya punya waktu. Barakallahu fikum. Kita barakallahu fikum, dengan bahasa Arab itu minimalnya 5 kali dalam sehari. Keperluan kita. Ya tidak? Keperluan kita dengan bahasa Arab itu minimalnya 5 kali dalam sehari. Contohnya dalam bab sholat. Gak ada bahasa Indonesia kan bab sholat. Hah? Bahkan barakallahu fikum, para ulama memandang ketika kita sholat tidak membaca doa kita dengan doa bahasa Indonesia. Upayakan dengan bahasa apa? Arab. Dengan zikir-zikir yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan seterusnya barakallahu fikum. Kita sedang bermunajah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada aturannya. Ada ketentuan. Ketentuannya. Barakallahu fikum. Ini kondisi yang ketiga, yaitu kondisi orang yang menahan buang hajat dan dihadapkan dengan apa? Habisnya waktu sholat. Dia tetap dianjurkan untuk buang hajat, baru kemudian dia menunaikan apa? Sholatnya. Barakallahu fikum. Perkara selanjutnya. Adanisa jam berapa? Apa sudah? Lebih 5. Baik, barakallahu fikum. Kalau kita belajar permasalahan-permasalahan kaidah, barakallahu fikum, nikmatnya luar biasa. Kita insya Allah bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan kesulitan. Kita urai satu persatu. Kenapa? Karena kita tahu kaidahnya. Terlebih lagi barakallahu fikum, kita memahami adilahnya, dalil-dalilnya. Oleh karena itu Syekh Munawwir rahimahullah taala barakallahu fikum ketika memberi nasihat kepada thullabul ilm, para penuntut ilmu, dianjurkan ketika membaca sebuah kitab itu membaca dari awal sampai terakhir. Bukan potongan-potongan, tapi dari awal sampai terakhir. Maksudnya apa? Supaya dia paham barakallahu fikum, tata caranya penulis di dalam beristidlal, berdalil menggunakan ayat dan hadisnya, di dalam menyebutkan kaidah-kaidahnya, di dalam menyebutkan usul-usulnya. Kaidah ini diterapkan pada bab ini dengan dalil ini. Usul ini diterapkan dalam bab ini dengan dalil-dalil ini. Dengan itu barakallahu fikum, kita akan mendapatkan ilmu yang sangat luas. Barakallahu fikum. Perkara selanjutnya. Dari perkara yang makruh, yang tidak disenangi ketika dilakukan, yang tidak senang untuk dilakukan ketika seorang menunaikan sholat, adalah membunyikan tangannya, furqa'atu asabi'ih, jari jemari ini kan kalau kita tekuk apa? Bunyi ya. Nah ini nih, ini namanya apa? Membunyikan jari jemari. Ini hukumnya sangat makruh barakallahu fikum. Ketika apa? Salat. Ketika salat. Jadi jangan sampai apa kita lakukan. Allahu Akbar. Oh barakallahu fikum. Terkadang halnya perkara apa? Yang karena sudah kebiasaan apa? Membunyikan apa? Jari, ruas-ruas jari, akhirnya apa? Dalam sholat pun terbawa. Ini perkaranya apa? Makruh wa yukrahu aidan, kata Syekh Ibnu Rahimahullah taala, dan tidak disenangi juga. Kapan hal ini terjadi? Idza tala wuquful insan, kalau berdirinya apa? Lah lama. Kalau berdirinya lama itu terkadang melakukan hal-hal yang apa? Di luar kontrol. Di luar kontrol. Tiba-tiba apa? Tangannya dibunyikan atau kakinya. Jari-jari kaki apa deh? Ditekuk. Barakallahu fikum sampai apa Bu? Bunyinya demikian adalah sesuatu yang tidak diperkenankan. Bal takunu rijlan mutasawiyatain wa biduni kathrah. Bahkan hendaknya dua kaki tersebut harus betul-betul terus seperti itu dan tanpa melakukan pergerakan yang banyak. Barakallahu fikum. Dan hal tadi juga tashwish ala man kana haulahu, mengganggu orang yang di mana? Sebelahnya. Minimalnya ke salat ketulanan misalnya seperti itu. Walaupun mungkin tidak mengganggu apa? Suaranya misal, karena anak-anak ribut ini juga bunyi tidak terlalu mengganggu, tapi tashwish membuat apa? Orang di sebelahnya itu bertanya-tanya, ini kok orang salat kayak gitu. Membunyikan apa? Tangan dan segala macamnya. Itu ketika dia apa? Salat berjamaah. Barakallahu fikum. Hal tadi adalah perbuatan yang tidak diperkenankan. Masih ada beberapa permasalahan barakallahu fikum yang berkaitan dengan perkara-perkara yang makruh untuk dilakukan ketika seorang salat. Perkara yang dia akan kita ambil juga insyaallah adalah salat ketika makanan sudah dihidangkan ataupun disajikan. Insyaallah akan kita bahas, pembahasannya cukup panjang. Terkadang barakallahu fikum kalau kita mendapati seorang ibu dia menyiapkan makanan kemudian anaknya ingin makan, bilangnya apa? Salat dulu nanti makannya. Ini tidak pas barakallahu fikum. Ini tidak pas. Insyaallah akan kita bahas masalahnya. Hal yang perkara-perkara tidak disenangi. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 barakallahu fikum. 6, 7. Masih 7 nih. Kok banyak ya? Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita sampai di sini. Mohon maaf bila mana ada perkataan yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.